بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن شاء الله melanjutkan pelajarannya, pembahasan pada pada jilid yang ketiga dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah ini. Sekarang daras yang baru, yang berikutnya, setelah kemarin menyelesaikan daras awal yang pertama, sekarang Ad-Darsus Tsani, pelajaran yang kedua, halaman 20. Qala al-mudarrisu, mudarris berkata atau bertanya, aina Hamidun, di mana Hamid? Aina Hamidun? Qala Faisalun, Faisalun berkata menjawab, sayati ba'da qalilin insya'allahu, sayati ba'da qalilin, ada huruf sin, huruf istiqbal, masuk pada fi'il mubarak, yati, jadi fi'il mubarak ini bermakna istiqbal atau mustaqbal, yakni bermakna akan datang. Jadi yakti atau sayakti, dia akan datang. Yakti datang ya. Kemudian ada sin. Sayakti, dia akan datang. Ba'da qalilin, sebentar lagi atau sesaat lagi. Ya, ba'da qalilin, sebentar lagi atau sesaat lagi. Insya'allahu, insya'Allah, jika Allah menghendaki. Ra'aituhu wa huwa yadkhulul hammama. Ra'aituhu wa huwa yadkhulul hammama. Ra'aituhu, saya melihatnya. Saya melihat dia. Wa huwa yadkhulul hammama. Secara makna, dalam keadaan dia masuk kamar mandi, kamar kecil. Wa huwa, jadi wawu di sini menunjukkan makna keadaannya. Dia keadaannya sedang masuk kamar mandi. Jadi bukan wawu yang bermakna atof, bukan wawu yang menghubungkan antara sebelumnya dan sesudahnya. Tetapi di sini wawu menunjukkan keadaannya. Saya melihat dia. Keadaan dia bagaimana ketika saya melihat, ketika saya lihat dia keadaannya sedang masuk kamar mandi. Ini makna dari ya. Ini makna dari wawu ini. Ini makna dari huruf wawu ini. Jadi ra'aituhu wa huwa yadkhul hammama. Saya melihat dia dalam keadaan masuk kamar mandi. Saya melihat dia sedang masuk kamar mandi. Ini kalau dalam bahasa Indonesia bisa diungkapkan dengan berbagai kata atau ungkapan yang sesuai ya. Ini. Berikutnya, qala al-mudarrisu. Berkata mudarris atau bertanya mudarris, wa aina Hamzatu? Di mana Hamzah? Wa aina Hamzatu? Di mana Hamzah? Qala Faisalun, Faisal berkata menjawab, kharaja minal fasli, wa huwa yahmilu kutubahu. Kharaja minal fasli wa huwa yahmilu kutubahu. Ya. Dia keluar ya. Kharaja bermakna dia keluar. Ingat di sini ada fa'il yang berupa dhamir mustadir. Ya. Jadi bukan sekedar kharaja keluar, tidak, tetapi bermakna dia keluar. Minal fasli ya, dari kelas. Dia keluar dari kelas. Wa huwa yahmilu kutubahu. Dalam keadaan dia membawa kitab-kitabnya. Jadi keluar, siapa tadi? Hamzah ya. Dia keluar dalam kelas itu sambil membawa kitab-kitabnya. Keadaannya keluar dengan membawa kitab-kitabnya. Ini makna dari wawu di sini. Wa huwa, ada wawu ya sebelum dhamir huwa. Ini wawunya tadi menunjukkan keadaan. Jadi sekali lagi, yang seperti ini bukan wawu ataf. Bukan wawu yang bermakna dan, yang menghubungkan antara sebelum dan sesudahnya. Bukan seperti itu. Tapi di sini menunjukkan keadaannya. Oke, sehingga tadi dalam apa memaknai, mengambil makna, ya dalam bahasa Indonesia bisa disesuaikan. Dalam bahasa Indonesia mungkin dengan kata sambil atau dalam keadaan atau yang semisalnya. Azunnu yang berikutnya, azunnu annahu raja'a ilal mahja'i. Azunnu annahu raja'a ilal mahja'i. Saya menyangka, saya menduga bahwasanya dia kembali ke asrama. Ya, raja'a ilal mahja'i, kembali ke asrama, pulang ke asrama. Qala Muawiyah berkata, ra'aituhu wa huwa yadkhul mustawsafa. Ra'aituhu, aku melihat dia, wa huwa yadkhulul mustawsafa, dalam keadaan dia masuk klinik. Ya, al-mustawsaf itu klinik. Ya. Ini. Jadi aku melihat dia, keadaan dia bagaimana ketika aku lihat, ketika dilihat oleh Muawiyah, yakni keadaan dia itu sedang masuk klinik. Itu ketika dilihat keadaannya dia sedang masuk klinik. Ini ditunjukkan oleh huruf wawu tersebut. Ra'aituhu wa huwa yadkhulul mustawsafa. Aku melihatnya, saya melihatnya dalam keadaan dia sedang masuk rumah, sedang masuk klinik ya. La'allahu maridun. Jangan-jangan ya, dia itu sakit ya. La'allahu di sini bermakna sesuatu yang dikhawatirkan. Jangan-jangan dia sakit. Bukan bermakna sesuatu yang diharapkan. Karena dalam konteks yang lain nanti la'alla ini bisa bermakna sesuatu yang diharapkan. Seperti misalkan dalam ayat la'allakum tattaqun, supaya kalian itu bertakwa. Harapannya kalian itu bisa bertakwa. Itu dalam ayat tersebut, dalam konteks tersebut. Tapi di sini la'allahu maridun, bukan kok supaya dia sakit ya, berharap dia sakit bukan, tetapi di sini la'alla ya, menunjukkan makna tadi sesuatu yang dikhawatirkan. Jangan-jangan dia itu sakit. Ya, jadi apa? Menunjukkan kecemasan atau kekhawatiran. Ini makna la'alla dalam konteks ini ya. Nanti ada pembahasan lebih lanjut insyaallah. Qala al-mudarrisu syafahu Allah. Ya, semoga Allah menyembuhkannya. Ya, semoga Allah menyembuhkannya, menyembuhkan dia. Mata raja'tum min Makkah ya ikhwanu? Ya, mata raja'tum, kapan kalian kembali min Makkah, dari Makkah? Ya ikhwanu, wahai saudara-saudara. Qala Faisalun. Faisal berkata menjawab, raja'na masa'a amsi. Ya, kami kembali, kami pulang ya, masa'a amsi, sore kemarin, pada sore kemarin ya, masa'a pada sore hari, amsi kemarin. Ya, kemarin sore. Ya, ini. Kharajna min Makkah wa syamsu tadhu'u. Kharajna min Makkah wa syamsu tadlu'u. Kami keluar dari Makkah. Ya. Kami keluar dari Makkah, dari kota Makkah, wasyamsu tadlu'u, dalam keadaan matahari itu terbit. Ya. Ketika kami keluar dari Makkah, keadaannya apa? Matahari sedang terbit. Ini wawunya menunjukkan keadaan wasyamsu. Ini wa wasalna thayyibata thayyibata wan nasu yakhrujuna minal masjidin nabawiyyi ba'da salatiz zuhri. Ya, wa wasalna, dan kami tiba, kami sampai thayyibata thayyibata di kota Madinah. Ya, jadi Thayyibah ini nama lain dari kota Madinah. Thayyibah. Kemudian At-Thayyibata, ini na'atnya, na'at dari Thayyibah. Ya, kalau yang masyhur ya, kalau Al-Madinah disifati dengan Al-Munawwarah, ya, Al-Madinatul Munawwarah. Ya, adapun nama lainnya di sini adalah Thayyibah. Nama lain dari kota Madinah, Thayyibah. Kemudian sifatnya At-Thayyibah. Thayyibatat Thayyibah. Ini Thayyibah yang baik, yang bagus. Jadi Thayyibah yang baik, yang bagus. Jadi kami tiba di Thayyibah Thayyibah atau di Madinah, di kota Madinah ini. Wan nasu yakhrujuna minal masjidin nabawiyyi, dalam keadaan. Wawunya menunjukkan hal, keadaan, bukan atas, sehingga bermakna tadi menunjukkan keadaan. Wan nasu yakhrujuna, dalam keadaan kaum muslimin, annas secara asal manusia atau orang-orang, tapi tentunya secara makna ya kaum muslimin, ya yakhrujuna minal masjidin nabawi, keluar dari masjid nabawi, ya, keluar dari masjid nabawi ba'da salatiz zuhri, sesudah salat zuhur. Ya, kami tiba di kota Madinah ini dalam keadaan kaum muslimin, orang-orang itu keluar, sedang keluar dari Masjid Nabawi sesudah sholat zuhur. Ya. Qala al-mudarris. Kemudian mudarris berkata, taqabbalallahu amratakum. Taqabbala. Ya, semoga Allah menerima. Taqabbalallahu. Semoga Allah menerima umratakum, umrah kalian. Ya, dari Makkah ya tentunya untuk umrah. Ya, sehingga di sini didoakan oleh mudarris, taqabbalallahu umratakum. Semoga Allah menerima umrah kalian. At-tullabu qalu, para siswa kemudian berkata, menjawab, amin. Ya, amin. Ya, kabulkanlah ya Allah. Sudah dibaca berikutnya, kemudian. Qala al-mudarrisu, iqra'il haditha al-maktuba ala saburati ya Muawiyatu. Pak guru berkata, bacalah hadis yang tertulis pada papan tulis wahai Muawiyah. Ya, iqra'il haditha al-maktuba ala saburati ya Muawiyatu. Iqra'il haditha al-maktuba, bacalah hadis yang tertulis, yang ditulis, ala saburati, pada papan tulis. Ya Muawiyah tu, wahai Muawiyah. Ganti. Wala Muawiyah tu. Yaqifu. Yaqifu. Wa yaqra'u. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Muawiyah berkata, yaqifu. Yaqifu berdiri. Berdiri dan membaca. Ya, wa yaqra'u dan membaca. Bismillah, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya. Yaqifu. Ya. Muawiyah, ya, yaqifu, dia berdiri, wa yaqra'u dan membaca. Dan dia membaca Bismillahirrahmanirrahim, dengan ya, nama Allah Ar-Rahman yang Maha pengasih Ar-Rahim yang maha penyayang. Ini. Jadi disuruh membaca oleh mudaris, kemudian dia berdiri, kemudian membaca basmalah. Berikutnya. Qala al-mudarrisu iqra wa anta jalisun. Bacalah dalam keadaan engkau berdiri. Jalis. Oh, dalam keadaan engkau duduk. Duduk. Ya. Iqra wa anta jalisun. Iqra wa anta jalisun. Bacalah. Iqra, bacalah. Wa anta jalisun, dalam keadaan engkau berdiri, engkau duduk, ya. Wa anta jalisun, dalam keadaan engkau duduk. Bacalah sambil duduk. Ya, kalau bahasa Indonesia secara makna ringkasnya demikian. Bacalah sambil duduk. Ini. Berikutnya. Ana ngariyatu. Uridu an aqra'a wa ana waqifun. Waqifun. Iya. Muawiyah berkata, aku ingin membaca. Aku ingin membaca dan aku berdiri. Iya. Wawunya dan aku dan menunjukkan sambil keadaan sambil berdiri. Dalam keadaan berdiri. Uridu an aqra'a wa ana waqifun. Ya, uridu an aqra'a, saya ingin membaca. Wa ana waqifun, dalam keadaan saya berdiri. Saya ingin membaca sambil berdiri. Saya ingin membaca dengan berdiri. Ini. Berikutnya. Qala mudarrisu kama tasya'u. Ya, kama tasya'u. Mudarris berkata, bagaimana yang engkau kehendaki. Ya, kama tasya'u, sebagaimana yang engkau kehendaki. Satu lagi. Qala Muawiyatu an Jabirin radhiyallahu anhu qala ataitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa sirun qala faqala faqala salira rak'ataini rak'ataini mutafakun alaih. Iya. Semuanya berkata, dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, iya, ataitun nabiyya, saya mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya, dalam keadaan beliau dalam masjid, iya, dan berkata, lalu beliau berkata sholatlah dua rakaat. Iya. Muttafaqun alaihi. Muttafaqun alaihi, disepakati atasnya. Qala Muawiyatu atau Muawiyatu qala, Muawiyah berkata, an Jabirin radhiyallahu anhu. An Jabirin, dari Jabir radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Qala, ya, beliau berkata, ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Aku mendatangi Nabi. Ataitun nabiyya. Aku mendatangi Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberikan salawat kepada beliau dan juga memberikan salam kepada beliau. Wahuwa fil masjidi. Wahuwa fil masjidi. Dalam keadaan beliau, yaitu Nabi, itu berada di masjid. Jadi huwa di sini kembali ke an-nabi. Jadi beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di masjid. Faqala, lalu beliau berkata, shalli rak'ataini, salatlah dua rakaat. Ya. Ini. Nah, di sini tadi wa huwa fil masjidi. Ada wawu di sini, ini menunjukkan keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika didatangi oleh Jabir ini. Keadaan beliau bagaimana? Keadaannya beliau berada di masjid. Ini wahwa fil masjidi. Nah, di sini dijelaskan kemudian Qala al-mudarrisu, mudarris berkata. Ini penjelasan tentang hal ini. Ashrahu lakum ad-darsal ana. Ashrahu lakum ad-darsal ana. Aku akan jelaskan untuk kalian ad-darsa, pelajarannya. Al-ana, sekarang. Sekarang saya akan jelaskan untuk kalian pelajarannya. Fasma'u. Ya, fasma'u. Maka dengarkanlah oleh kalian. Wala taktubu syai'an. Dan ya, di sini wawunya wawu atas. Ya, wala taktubu syai'an. Dan janganlah kalian menulis sesuatu pun. Ya, dengarkan dan jangan menulis sesuatu apapun. Jangan menulis apapun, sesuatu pun. Ini. Jadi wawunya bermakna atof. Fungsinya sebagai atof, menghubungkan antara isma'u dengan la taktubu. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia tadi, bermakna dan. Dengarkan dan jangan menulis apapun. Wa ana ashrahu. Ini lalu wa ana ashrahu. Ada wawu lagi. Wawu apa ini? Tadi dia menunjukkan keadaan. Maka dia bukan atof. Sehingga di sini bermakna dalam keadaan saya sedang menjelaskan. Ketika saya menjelaskan, dengarkan dan jangan menulis apapun. Dalam keadaan saya itu sedang menjelaskan. Ketika saya sedang menjelaskan. Jadi wawunya menunjukkan keadaan. Ini, perhatikan. Ta'til wawu, ini pembahasannya ya. Ta'til wawu li ma'anin katsiratin. Jadi huruf wawu itu datang untuk makna-makna yang banyak. Ta'til wawu, wawu itu datang, huruf wawu itu ada. Li ma'anin katsiratin, untuk makna-makna yang banyak. Atau untuk banyak makna. Jadi huruf waw itu ada untuk beberapa macam makna, untuk banyak makna. Ini. Minha di antaranya. Min di sini menunjukkan makna ba'dun. Jadi menunjukkan bagian. Minha di antaranya. Di antara makna-makna wawu, huruf wawu. Ya. Yakni al-atfu, atof. Ini al-atfu atau atof. Bagaimana wawu yang bermakna atof? Nahu, contoh. Ya, ditunjukkan dengan contoh supaya lebih faham. Kharaja Zubairu wa Hamidun. Kharaja Zubairu wa Hamidun. Zubair keluar dan Hamid. Zubair dan Hamid keluar. Nah, di sini ada wawu wa Hamidun. Ya, ini wawunya atof. Bagaimana wawu atas menunjukkan makna tadi yang sama antara sebelum wawu dengan yang sesudah wawu itu memiliki makna atau hukum yang sama. Dalam contoh ini kharaja az-Zubair, Zubair keluar, wa Hamidun. Maknanya apa? Hamidun juga sama, kharaja. Jadi asalnya kharaja az-Zubairu, kharaja Hamidun. Zubair keluar, Hamid keluar. Keadaannya sama. Maka ini kemudian dihubungkan dengan wawu. Diringkas secara lafaz, kemudian dihubungkan dengan wawu. Antara yang sebelum yang, dengan yang sesudah wawu itu sama. Kharaja Zubairu wa Hamidun. Zubair dan Hamid keluar. Ini wawu atof seperti ini. Contoh yang berikutnya, perhatikan. Makna atof ya, seperti tadi kira-kira penjelasannya antara sebelum dan sesudahnya itu hukumnya sama, keadaannya sama atau setara. Ini darasnal yawma asirata wal fiqha. Darasnal yawma, darasna al yawma, darasnal yawma asirata wal fiqha. Hari ini kami mempelajari sirah, sejarah dan fiqh. Ya, sama asalnya hari ini darasna al-yawma as-sirata, darasna al-yawma al-fiqha, kemudian digabungkan, dihubungkan karena sama hukumnya, sama maknanya, dihubungkan dengan wawu atas tersebut. Darasna al-yawma as-sirata wal-fiqha. Contoh berikutnya, akaltu wa syaribtu. Saya makan dan saya minum. Keadaan yang sama. Artinya suatu perbuatan. Makan dan minum. Ya, menunjukkan makna yang setara. Ya, akaltu wa syaribtu. Saya sudah makan dan saya sudah minum. Ini wawu atof seperti ini. Ya, perhatikan dari contoh-contoh itu untuk menjelaskan makna dari wawu atof. Dan tadi, untuk menentukan ini wawunya atof atau yang lain, perhatikan dari siyakul kalam, dari konteks kalimatnya, dari qarinah-qarinah yang ada dalam masing-masing kalimat tersebut. Ini akan bisa menunjukkan ini wawunya atof dalam contoh-contoh ini, ataukah nanti wawu yang lain dalam contoh-contoh yang lain. Jadi tadi, siyakul kalam, konteks kalimat itu sangat penting sekali ya, untuk menentukan makna wawu ini. Berikutnya, wa minha, dan diantaranya, diantara makna dari wawu, al-qasamu, yaitu sumpah. Ya, sehingga disebut dengan wawu al-qasam, wawu yang bermakna sumpah, yang digunakan untuk sumpah, bersumpah. Nahwu, contoh, wallahi ma ra'aituhu, demi Allah. Ya, wallahi, demi Allah. Ma ra'aituhu, aku tidak melihat dia. Ini sumpah. Wawunya di sini untuk bersumpah, bukan atof, bukan bermakna dan. Tidak, tetapi qasam, bersumpah. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia dengan lafaz tadi, demi. Wallahi, demi Allah. Maksudnya, demi Allah aku bersumpah. Aku bersumpah demi Allah. Secara makna demikian. Ini ditunjukkan oleh wawu ini. Wallahi. Ini. Wa wawul qasami min hurufil jarri. Dan wawu qasam ini termasuk dari huruf-huruf jar. Sehingga isim yang terletak sesudah wawul qasam ini menjadi majrur. Dari contoh tadi, lafzul jalalah majrur dengan tanda kasrah pada huruf akhir. Wallahi. Ini ya. Contoh yang lain banyak sekali didapati dalam Al-Quran ya. Terutama di Juz Amma, Juz 30. Wal asri, wal fajri, wal syamsi, wal laili, dan seterusnya. Itu wawunya wawu qasam. Dan isim yang sesudahnya menjadi majrur. Wal fajri, wal asri, wal syamsi, dan seterusnya. Ya. Itu bermakna qasam, sumpah. Ya. Wal asri, demi asr, demi waktu asr. Wal fajri, demi waktu fajar. Wal syamsi, demi matahari. Ya, Allah bersumpah dengan ya, makhluk-makhluknya. Ini. Itu wawu qasam. Sesuai dengan tadi siyakul kalam, konteks kalimatnya. Okay. Bisa diketahui, wawu itu adalah wawu qasam. Okay. Dan tadi secara lafaz untuk wawu qasam ya, dia menjarkan isim yang sesudahnya. Karena wawu qasam termasuk huruf jar. Okay. Adapun kalau wawu atof tadi, kalau wawu atof, dia tidak berpengaruh pada isim yang setelahnya. Artinya keadaan isim setelahnya itu nanti sesuai dengan keadaan isim atau keadaan kata atau kalimat sesudah wawu atof, nanti sama dengan yang sebelum wawu atof. Jadi untuk wawu atof tidak berpengaruh pada kalimat atau pada kata yang setelahnya. Tapi kalau wawu qasam ini menjarkan isim yang setelahnya. Berikutnya, wa minha, diantaranya, diantara makna-makna wawu, al-halu, adalah hal. Ya, sehingga disebut dengan wawul hal. Wawu, hal. Wawu yang bermakna hal. Ya, menunjukkan hal atau keadaan. Hal itu keadaan, ya. Ini. Nahwu, contoh. Ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallama wa huwa fil masjidi. Dari hadis yang disebutkan tadi ya, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil masjid, dalam keadaan beliau ada di masjid. Jadi wawunya di sini wa huwa, wawu di sini adalah menunjukkan hal keadaannya, keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika didatangi oleh sahabat Jabir tadi. Ini makna yang ditunjukkan oleh huruf wawu ini. Nah, di sini dijelaskan ai yakni hala kaunihi fil masjid. Jadi makna dari wawu tadi wa huwa fil masjid, maknanya adalah hala kaunihi fil masjid, keadaan dia, keadaan beliau sallallahu alaihi wasallam itu berada di masjid. Ini makna dari wawu tersebut. Sehingga itu adalah wawu hal. Contoh yang lain. Ra'aitul hasana wa huwa yakhruju minal maqsifi. Saya melihat Al-Hasan dalam keadaan dia itu keluar dari maqsif. Maqsif itu kantin atau restoran atau kafe atau yang semisalnya. Okay. Semakna dengan mat'am. Ya, al-mat'amu, warung makan atau restoran, tempat makan atau kantin, ya. Al-maqsif semakna dengan itu. Baik. Okay. Ini wawunya hal, wa huwa yakhruju, dalam keadaan dia sedang keluar. Ini. Ai maknanya di sini dijelaskan ai hala khurujihi minhu, yakni keadaan keluarnya Hasan dari maqsif, dari kantin. Jadi ra'aitul hasana wa huwa yakhruju minal maqsif, aku melihat Hasan keadaannya keluar dari maqsif, dari kantin tersebut. Ini. Wa ilaikum amsalatan ukhra li wawil hali, dan perhatikan oleh kalian, ilaikum di sini bermakna perhatikan oleh kalian, perhatikanlah, ya, bukan ila kepada, nanti akan ada penjelasannya insyaallah. Jadi bukan kepada kalian, contoh-contoh yang lain agak sulit difahami kan dalam bahasa Indonesia, kepada kalian contoh-contoh yang lain, tetapi bukan seperti itu. Jadi di sini ilaikum perhatikanlah secara makna, ya, nanti ada penjelasan insyaallah. Perhatikanlah amsilatan ukhra, contoh-contoh yang lain, liwawil hali, untuk wawu hal. Ya. Nah, di sini penekanannya pada wawu hal. Karena ini sesuatu yang baru dipelajari dalam kitab ini, ya. Kalau wawu atof atau wawu qasam insyaallah dulu pernah disampaikan, sudah sering kita jumpai. Adapun untuk wawu hal ini, ya, mungkin yang agak baru. Ya, ini penekanannya di apa? Disampaikan di sini, lebih ditekankan di sini. Jadi contoh-contoh yang lain untuk wawu hal, yang pertama, mata abi wa ana saghirun. Ya, ayahku meninggal wa ana saghirun, ketika aku kecil. Keadaannya aku kecil, masih kecil. Ayahku meninggal dalam keadaan aku masih kecil. Ini. Tanyaan yang kedua, dakhaltul masjida wal imamu yarka'u. Ya, dakhaltul masjida wal imamu yarka'u, aku masuk masjid, wal imamu yarka'u, dalam keadaan imam itu sedang rukuk. Aku masuk masjid, keadaannya imam sedang rukuk. Ketika imam sedang rukuk, ini menunjukkan hal keadaannya. Contoh yang ketiga, la ta'kul wa anta syab'anu. La ta'kul wa anta syab'anu, jangan engkau makan dalam keadaan engkau itu kenyang. Jangan engkau makal, jangan engkau makan keadaannya engkau kenyang. Ini wawu hal, ya. La'allakum fahimtum, semoga kalian memahami. La'allakum, nah, ini la'alla bermakna semoga, sesuatu yang diharapkan. Berbeda dengan la'alla yang tadi maridun, itu menunjukkan kecemasan, kekhawatiran. Tapi kalau di sini la'allakum fahimtum, la'alla ini untuk menunjukkan harapan. Tahunya dari mana? Dari siyaqul kalam, dari konteks kalimatnya, qarinah-qarinah, ya, qarinahnya dengan kata-kata yang lain, ya. La'allakum fahimtum, semoga kalian fahimtum, kalian memahami, kalian faham. Hasil ana misanan liwawil atfi ya ayyubu. Berikan, ya, sekarang satu contoh. Sekarang berikan satu contoh, hati berikan, datangkan al-ana sekarang, ya, misalan satu contoh li wawil aksi, untuk wawu atof. Ya, sekarang berikan satu contoh untuk wawu atof. Ya ayyubu, wahai ayyub. Qala ayyubu, ya, qala ayyubu, ayyub berkata, menjawab, zahabtu ila suqi wa ashtaraitu asya'a. Zahabtu ila suqi, saya pergi ke pasar. Washtaraitu asya'a, dan saya membeli barang-barang. Ini wawunya atof, yang menghubungkan dua kalimat yang sama, yang setara. Ya, zahabtu ila suqi, saya pergi ke pasar, washtaraitu asya'a, dan saya membeli barang-barang. Ya. Ini. Berikutnya, qala al-mudarisu ahsanta, bagus. Hati misalan liwawil qasami, ya Muawiyatu, berikan satu contoh untuk wawu qasam, wahai Muawiyah. Qala Muawiyah, qala Muawiyatu, wallahi ma zittu qattu. Ya, wallahi, demi Allah, aku bersumpah demi Allah, ma zittu qattu, saya tidak pernah bolos, tidak pernah absen sama sekali. Ya, ini. Ini wawunya qasam, wallahi. Berikutnya, qala al-mudarisu ahsanta. Ya, bagus engkau. Hati misalan liwawil hali, berikan satu contoh untuk wawu hal, ya Faisal, wahai Faisal. Qala Faisalun, Faisal berkata menjawab, dakhaltul masjida wal imamu yakhtubu. Aku masuk masjid dalam keadaan imam itu sedang berkhutbah. Ya, dakhaltul masjida, aku masuk masjid, wal imamu yakhtubu, dalam keadaan imam sedang berkhutbah. Ini. Qala al-mudarisu ahsanta, bagus. Hati misalan ukhra. Assalamualaikum. Hati misalan akhara, ya Yunusu. Berikan contoh yang lain, wahai Yunus. Qala Yunusu, salatul alma, wa ana kabirun. Salatul alma, saya mencari ilmu, saya menuntut ilmu. Wa ana kabirun, dalam keadaan saya sudah tua, sudah besar. Ya, saya mencari ilmu ketika saya sudah besar, sudah tua. Dalam keadaan saya tua atau besar. Ini. Qala al-mudarisu ahsanta. Ya Ubaidallah, wahai Ubaidallah. Uzkur ayatan fiha wawun lilhali. Uzkur ayatan. Sebutkan satu ayat. Uzkur ayatan. Sebutkan satu ayat. Fiha wawun. Padanya, pada ayat tersebut ada huruf wawu. Lil hali, untuk hal, untuk menunjukkan makna hal. Sebutkan satu ayat yang di dalamnya ada wawu untuk hal. Qala Ubaidullah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Dan ayatnya, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim laknatullah. Ulaika alaihim laknatullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Dalam ayat di surah Al-Baqarah ayat 161. Sekarang perhatikan, ada beberapa huruf wawu, ya. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir. Wa matu, dan mereka mati. Ini ada wawu, ya. Wa matu, ada wawu. Kemudian wahum kuffarun, ada wawu lagi. Wahum kuffarun. Kemudian di belakang tadi juga ada wawu, laknatullahi wal malaikati wan nasi ajma'in, ada wawu. Wal malaikah ada wawu, wan nasi juga ada wawu. Ada empat huruf wawu. Lalu mana yang wawu hal? Di sini qala al-mudarisu aina wawul hal fi hadhihi al-ayati, di mana wawu hal dalam ayat ini? Ada empat huruf wawu, ya. Apakah semua wawu hal ataukah hanya sebagian? Qala Ubaidullah fi qawlihi ta'ala wa hum kuffarun, dalam ucapan Allah Ta'ala wa hum kuffarun. Jadi hanya pada wawu ini saja yang merupakan wawu hal, wa hum kuffarun, dalam keadaan mereka kufur, mereka itu orang-orang yang kafir. Ini. Adapun wawu yang lain apa? Wawu ataf, sesuai dengan siakul kalam, sesuai dengan konteksnya. Wa matu, ini ataf wawunya. Innal ladzina kafaru wa matu, sesungguhnya orang-orang yang kufur dan mereka mati. Wa hum kuffarun, dalam keadaan mereka itu kufur, dalam keadaan mereka itu kafir. Ini hal di sini, wa hum kuffarun hal. Kalau wa matu wawunya ataf. Ya, ulaika alaihim laknatullahi, merekalah, ya, atas mereka, ya, yang menimpa kepada mereka laknatullahi, laknat Allah, wal malaikati, dan malaikat, para malaikat, wan nasi ajma'in, dan para dan manusia seluruhnya. Maksudnya apa? Laknat Allah, laknat malaikat, laknat manusia seluruhnya. Jadi di sini wawunya atau laknat Allah dan para malaikat dan para dan manusia seluruhnya. Jadi dari empat wawu, tiga itu atas, satu wawu hal. Ini. Jadi tadi ditunjukkan dari siyakul kalam, dari kontras kalimatnya. Bisa diketahui insyaallah mana itu wawu atas dan mana itu wawu hal ataupun wawu khasan, ya. Qala al-mudarisu ahsanta, ini bagus engkau, ya. Baqiya salatu daqa'iqa, tersisa 3 menit. Fahal min su'alin, lalu apakah ada pertanyaan? Fahal min su'alin, apakah ada pertanyaan? Qala Mu'awiyatu, na'am, iya. Ladayya su'alun, saya ada pertanyaan. Ya. Ada penjelasannya nanti insyaallah secara makna, ya. Ladayya su'alun, saya ada pertanyaan. Ma makna al-hurumu fi qawlihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la taqtulu shayda wa antum hurum. Ma makna al-hurum? Apa makna al-hurum fi qawlihi ta'ala dalam ucapan Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqtulu shayda, janganlah kalian membunuh binatang buruan, as-shayd, ya, binatang buruan. Wa antum hurum, dalam keadaan kalian itu hurum, ya, dilarang membunuh buruan, binatang buruan ketika sedang hurum, dalam keadaan sedang hurum. Apa al-hurum? Qala al-mudarisu, mudaris berkata menjawab, maknaha muhrimuna, maknanya adalah muhrimun, muhrim, yakni orang yang berihram, orang yang memakai ihram untuk melaksanakan umrah atau haji, ya, ini makna dari hurum adalah muhrim atau muhrimun, jamak, ya. Jadi hurum itu jamak, maknanya muhrimun jamak. Wa mufraduha, kemudian mufradnya haramun ay muhrimun. Jadi mufradnya kalau satu orang maka dia dikatakan haram, haram itu untuk satu orang. Kalau untuk banyak orang hurum, yakni tadi maknanya muhrim, muhrimun untuk satu orang, muhrimun kalau banyak orang, muhrimun, muhrimuna. Ini. Jadi ketika sedang berihram, dalam keadaan berihram, ini dilarang untuk membunuh binatang buruan dalam ayat ini, ya, makna dari ayat ini. Qala Mu'awiyatu, jazakallahu khaira, semoga Allah membalasmu kebaikan. Yarinul jarasu, lonceng berbunyi. Wa yakhrujul mudarisu, dan Pak Guru keluar. Wahuwa yakulu, dalam keadaan, ini wawunya hal, wahuwa yakulu, dalam keadaan beliau mengucapkan, mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mengucapkan salam ini. Ini. Jadi ini perhatikan pembahasan di sini tentang wawu hal, wawu yang menunjukkan keadaan atau hal. Ini hurufnya sama wawu, tetapi tadi ada 3 makna yang disebutkan di sini. Sebagian dari makna wawu yaitu wawu ataf, wawu qasam, dan wawu hal. Ya, perhatikan masing-masingnya. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, mungkin untuk malam ini sampai ini dulu. Adapun pembahasan tamarin yang berikutnya, insyaallah kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Wallahu a'lam, alaikum minkum berkekurangannya. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.